Oke, kali satu buat teman lagu dari Kota Oseng Banyuwangi lagi. Spesial buat semuanya. Yang ganteng dan juga yang cantik. Ada Rupa Nirwana. We'll be right back. Assalamualaikum.